Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita yang lalu kita membahas tentang macam-macam isim mabni. Naam, barakallahu fikum. Dan disebutkan isim mabni yang selalu mabni, yang pertama adalah isim domir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga isim mausul. Sekarang kita akan membahas yang keempat, yaitu isim istifham. Nah, fala mu'alif hafidhahullah, isim istifham yaitu isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, di antara contoh isim istifham antara lain man, ma, madza, mata, ayyana, aina, kaifa, anna, kam, ayun. Naam, itu ya. Barakallahu fikum. Ada sedikit yang belum ditulis seperti manza. Naam, man, manza. Seperti ma sama madza. Naam. Barakallahu fikum. Man artinya siapakah? Digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu yang berilmu atau berakal, yang disifati dengan ilmu atau akal. Nah, seperti antum bertanya tentang orang yang ada di dalam kelas. Nah, orang ini berarti disifati dengan ilmu atau akal kan? Antum bertanya man fil fasli, siapa yang ada di dalam kelas? Kenapa pakai man? Karena untuk menanyakan sesuatu yang berakal, gitu ya. Nah, berikutnya ma dan madza. Yang tadi man dan manda ya. Kalau mau ditambah boleh man dan manda. Yang kedua, ma dan madza. Artinya apa atau apakah? Digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak disifati dengan ilmu atau akal. Seperti antum menanyakan benda yang ada di kantong teman antum atau menanyakan benda yang ada di dalam tas. Antum berkata ma fi jaybika, makanya ma fi jaybika, apa artinya? Apa yang ada di kantongmu? Naam, gitu ya. Naam, kenapa pakai ma? Karena antum meniatkan menanyakan sesuatu yang gak berakal. Apa itu? Benda yang ada di kantong, entah itu benda itu uang atau pena atau apapun. Naam, atau yang ada di tas misal. Nah, berikutnya mata dan ayyana. Artinya kapan atau kapankah? Digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, mata tusafir, kapan kamu akan safar? Nah, menanyakan apa? Waktu. Antum menjawab sa'usafiru yaumal jum'ah misal. Aku akan safar pada hari Jumat. Jawabannya waktu. Iya enggak? Nah, kalau tadi yang di awal tadi man fil fasli, apa jawabannya? Fil fasli mudarisun. Jawabannya apa? Orang bukan? Orang, berilmu, berakal. Ma fi jaybika, apa jawabannya? Fi jaybi fulusun, di kantongku ada uang receh. Benda bukan uang receh? Benda. Mata tusafiru, apa jawabannya? Usafiru yaumal jum'ah atau usafiru ba'dal buhri. Apa jawabannya? Waktu bukan? Waktu. Nah, berarti mata itu untuk menanyakan tentang waktu. Nah, aina, di mana atau di manakah? Digunakan untuk menanyakan tempat. Naam. Aina baituka? Di mana rumahmu? Jawabannya apa? Baiti fi Jawal Wusta misalnya. Rumahku di Jawa Tengah. Iya, gitu ya. Itu berarti apa? Jawabannya apa? Ke tempat bukan? Tempat. Naam. Ketika untuk menanyakan tempat makanya aina. Kaifa atau anna, bagaimana atau bagaimanakah digunakan untuk menanyakan keadaan. Kaifa jikta, bagaimana engkau datang. Jawabannya apa? Jiktu rakiban, aku datang dalam keadaan mengendarai. Rakiban ala alat dabab misalnya. Aku datang dalam keadaan mengendarai motor atau alas sayaro misalkan, mobil ya. Nah, syaitnya apa? Kaifa di situ untuk menanyakan tentang hal, keadaan. Nah, atau jiktu masyian, aku datang dalam keadaan jalan, berjalan, yaitu tidak berkendaraan. Kam, berapa atau berapakah digunakan untuk menanyakan jumlah ukuran atau takaran. Nah, kam kilo jiromin arusan alladhi istoraita, berapa gram, berapa kilo gram beras yang engkau beli. Nah, itu menanyakan apa? Tentang ukuran. Atau kam milan safarta, berapa mil jarak yang engkau tempuh dalam safar misal, dan yang semisalnya. Nah, yang jelas kami ini untuk menanyakan ukuran atau takaran. Nah, kam yauman satu safir, berapa hari engkau akan safar misal, dan yang semisalnya. Nah, ayun manakah digunakan untuk menanyakan kejelasan sesuatu. Nah, ditanya untuk menanyakan kejelasan sesuatu, tergantung mudhof ilainya. Kalau mudhof ilainya kepada waktu, berarti meminta kejelasan waktu. Nam ayu yomin tusafir, pada hari apa engkau akan safar misal. Nam atau ayya makanin satanzil, tempat mana yang akan engkau singgahi. Nam tergantung mudhof ilainya, gitu ya. Ayat atau amin turidu antakula, makanan apa yang engkau ingin makan. Barakallahu fikum. Saidnya apa? Untuk menanyakan kejelasan sesuatu, tergantung dari mudhof ilainya. Dia mudhof, tergantung mudhof ilainya. Nah, perhatian ayun adalah isim istifham yang secara asal mu'rab, karena itu diberi tanda kurung. Maksudnya untuk membedakan dengan yang lainnya, ayun dikasih tanda kurung sebab dia itu mu'rab. Pembahasan kita apa ini? Isim-isim yang mabni, iya kan? Pembahasan kita isim-isim yang mabni, dan kita memasuki pada jenis keempat dari isim yang mabni. Apa itu isim istifham? Yaitu isim istifham. Nah, kemudian kok ada ayun, yang ayun itu mu'rab, kenapa dimasukkan? Nah, sebagai pelengkap dari isim-isim istifham. Sebagai pelengkap untuk menyebutkan kata tanya. Nah, yang kata tanya ini adalah isim-isim yang mabni kecuali ayun, dia mu'rab. Nah, karena itu kita bisa membaca fathah, bisa membaca doma ataupun kasrah tergantung kedudukan dalam kalimat. Barakallahu fikum. Contoh isim-isim istifham dalam jumlah atau kalimat. 6. Man mudarrisukum, siapakah guru kalian? Kenapa memakai man? Apa jawabannya? Karena yang ditanyakan adalah yang berilmu atau berakal, yang disifati ilmu atau akal, iya kan? Maka makai man. Ma hada, apa ini? Kenapa makai ma? Karena yang ditanyakan adalah benda, maka makainya ma. Hada kitabun, misal jawabannya gitu. Misalnya jawabannya hada kitabun atau hada kolamun. 6. Mal asadu, 6. Apa itu singa? Kenapa makai ma? Karena yang ditanyakan tidak berakal atau tidak disipati ilmu. Mada indakal an, apa yang ada padamu sekarang? Sama, maksudnya kepada benda. Jawaban antum indi kolamun, indi kitabun misalkan, atau indi nukudun dan yang semisalnya. Nah, antum jawab benda, karena pertanyaannya mah. Atau kalau antum ditanya man indaka, siapa yang ada di sisimu, antum jawabnya berarti orang. Siapa ketika itu, dengan siapa antum? Dengan saudaramu, dengan orang tuamu, atau dengan temanmu? Antum jawab ma'i akhi, misal gitu. Atau indi akhi, dan yang semisalnya. Nah, 5. Aina akhuka, di manakah saudaramu? Kenapa pakai aina? Apa jawabannya? Karena menanyakan tempat. ya. Mata tadhabu ilal madrasati, kapan engkau akan pergi ke sekolah, ke sekolahan? Kenapa pakai mata? Karena menanyakan waktu. Ayyana tusafir, kapan kamu akan safar? Nah, menanyakan apa? Waktu. Kam taliban fi hadal fasli, ada berapa siswa yang ada di kelas ini? 6. Kenapa pakai kam? Karena menanyakan jumlah. Kaifa anta atau kaifa haluka, kenapa pakai kaifa? Menanyakan keadaan. 6. Qala ya Maryam, qala ya Maryamu anna laki hadza. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan ya, surat Ali Imran. Wahai Maryam, bagaimana engkau memiliki atau mendapatkan ini? 6. Ayu rajulin jaa. Nah, di situ dibaca doma karena marfu sebagai mubtada. Ayu rajulin jaa. Siapa laki-laki yang datang? Ayuhuma ahsanu, siapa di antara keduanya yang lebih baik? 6. Ayya rajulin tadribu, dibaca fathah. Ayya rajulin tadribu, siapa laki-laki yang engkau pukul? Karena sebagai maf'ulun bihi objek. 6. Yang mu'rab cuman ayyun ya, dari isim-isim istifham yang disebutkan. Selain itu mabni. Nah, ketika mabni antum mengucapnya mabni, seperti kalau kita misalkan i'rab ma hadza ya, ma isim istifham mabni ala sukun fi mahali raf'in khobar muqaddam. Hadanya isim isyarah mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada muakhar. Bilangnya apa? Mabni, mabni ala sukun, mabni ala ini, ala itu, dan seterusnya. 6. Kenapa? Karena dia isim yang mabni, bukan mu'rab. Berikutnya isim syarat. 6. Isim mabni yang kelima adalah isim syarat, ismu syarti. 6. Yaitu jumlah yang memiliki fi'il syarat dan jawab syarat. Isim tersebut antara lain, artinya isim ini masuk kepada jumlah, yang jumlah ini, jumlah itu susunan kata yang bermanfaat ya, disebut jumlah, baik berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, 6. Yang jumlah ini berupa jumlah syarat dan jawab syarat. 6. Isim-isim tersebut antara lain, man, ma, mata, ayyana, ayyun, aina, anna, haitsuma, kaifama. 6. Man artinya siapa, siapapun atau barang siapa, ma apapun, mata kapanpun, ayyana kapanpun juga, ayyun apapun, aina dimanapun, anna dimanapun, haifuma dimanapun, kaifama bagaimanapun. 6. Ini isim-isim syarat yang akan jelas pembahasannya, akan lebih rinci lagi pembahasannya ketika kita membahas nahwu, atau ketika antum mempelajari nahwu di bab jawazim, jawazim mudhari' ya. PLP membahas apa? PLP mudhari' yang majzum. Nanti di sana disebutkan ada perangkat yang menjazm satu fi'il, ada perangkat yang menjazm dua fi'il. Perangkat yang menjazm dua fi'il inilah perangkat apa? Perangkat-perangkat syarat, isim-isim syarat. 6. Akan lebih jelas kita baca contoh. Contoh isim-isim syarat dalam jumlah atau kalimat beserta artinya. Man yukrim jarahu yuhmad. Siapapun yang menghormati tetangganya maka ia dipuji. 6. Kalau di Irab, man di situ ismu syartin, jazimin, yajzimu fi'lain. Al awalu yajzimu, man ismu syartin, jazimin, yajzimu fi'lain. Al awal fi'lu syartin, wathani jawabuhu wa jazauhu. 6. Mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada. Yukrimu fi'lun mudhari'un majzumun biman wahuwa fi'lu syartin. Alamatu jasmihi sukun. Wa fa'iluhu damiru satir fihi jawasan takdiruhu huwa ya'ud ilah man. 6. Jarahu mafulun bihi, jarah mafulun bihi li yukrim. Mansub alamatu tasbihi fathah wa huwa mudhaf. Alha damir mutasil wa bi'ala dami fi mahali jarin mudhafun ilai. Yuhmadu fi'lun mudhari'un majzumun li anahu jawabu syartin, atau majzumun biman li anahu jawabu syartin. Wa alamatu jasmihi sukun. Wahwa fi'lun mughayyar siku atau fi'lun majhul. Wa na'ibul fa'il damiru statir fihi jawasan takdiruhu huwa ya'ud ila man. 6. Itu ya. Itu kalau dalam i'rab. Syahidnya bagi tentang i'rab, kita mengatakan mabni. Man ismu syartin jazimin mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Ini kebetulan kedudukannya sebagai mubtada, ya. Nah, untuk i'rab tempatnya di nahwu itu sebatas contoh aja. Sebatas contoh apa? Sebatas contoh untuk memahamkan bahwa isim-isim mabni itu memiliki kedudukan yang kedudukannya fi mahali, fi mahali sesuai dengan kedudukannya. Nah, fi mahal, fi mahali jasmin atau fi mahali raf'in atau fi mahali nasbin tergantung kedudukannya. Nah, afan, kalau isim yang mabni fi mahali raf'in atau fi mahali nasbin, ya. Kalau jasmin enggak untuk fi'il, yang untuk fi'il. Nah, berikutnya mata qra tastafid min, apapun yang engkau baca maka engkau akan mendapatkan faedah atau manfaat darinya. I'rabnya kurang lebih seperti di atas, hanya beda kedudukan ma. Ma di situ sebagai apa? Fi mahali nasbin maful bihi muqaddam. Naam. Isim syarat. Naam. Kemudian contoh berikutnya, mata tusafiru usafir ma'ak. Kapanpun engkau safar maka aku ikut safar bersamamu. Ayyana talqani ukrimka. Kapanpun engkau menemuiku maka aku akan menghormatimu. Aina matakunu yadrikumul maut. Dimanapun kalian berada maka kematian akan mendapati kalian. Kaifama tasir asir. Dalam keadaan bagaimanapun engkau berjalan maka aku juga berjalan seperti itu. Haythuma tajlis tartah. Dimanapun engkau duduk maka engkau akan nyaman. Ayya kitabin taqra' tastafid min. Kitab apapun yang engkau baca maka engkau akan mendapatkan faedah, manfaat darinya. Nah, semuanya dikatakan apa? Isim-isim syarat. Nah, yang menjazm dua fi'il atau dua jumlah. Yang pertama jumlah syartin, yang kedua dua jumlah jawab syarat. Nah, barakallahu fikum. Catatan, isim-isim syarat di atas semuanya mabni kecuali ayun, dia itu mu'rab. Nah, sama ya, seperti pembahasan pada isim istifham. Dan isim-isim syarat ini asalnya dari isim istifham. Asalnya dari apa isim? Istifham, isim syarat ini. Namun dia masuk dalam jumlah syarat, menjadi isim syarat karena masuk dalam jumlah syarat yang butuh kepada jawab syarat. Nah, berikutnya F, isim fi'il. Nah, isim mabni yang keenam adalah isim fi'il. Apa itu isim fi'il? Yaitu isim yang menunjukkan arti seperti arti fi'il, namun ia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Diulang, isim fi'il itu isim yang memiliki arti fi'il. Artinya dia bisa memiliki arti madi, bisa memiliki arti mudhore, bisa memiliki arti amr. Namun dia bukan fi'il. Nah, sehingga dia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Apa tanda-tanda fi'il? Seperti sin, qad, sofa, ta'nis, ya mukhotoba. Itu tanda apa? Tanda fi'il bukan? Tanda fi'il atau wawu jama'ah. Menerima wawu jama'ah gitu kan, kalau fi'il. Nah, kalau ini gak bisa menerima itu. Nah, kenapa? Karena dia berupa isim fi'il. Nah, isim fi'il termasuk isim yang mabni. Isim fi'il terbagi menjadi tiga, yaitu hayhat artinya ba'uda. Hayhata itu isim fi'il artinya ba'uda. Ba'uda itu fi'il madinya. Artinya apa? Hayhata itu kalau diganti fi'il menjadi ba'uda. Nah, itu hayhat al-aqiqu. Apa artinya? Dera aqiq itu jauh. Seperti kita mengucap ba'uda al-aqiqu, dera aqiq itu jauh. Nah, itu sama. Nah, bedanya apa? Kalau dalam i'rab ba'uda al-aqiq, aqiqu ba'uda fi'ilun madin mabni alal fathi, aqiqu fa'il marfu alamat rafi'i doma. Kalau hayhata al-aqiqu, hayhata isim fi'il mabni alal fathi, al-aqiq fa'il li ismil fi'li. Nah, itu tetap dibaca fa'il, tetap ya. Yang marfu setelahnya tetap dibaca fa'il, namun fa'il untuk isim fi'il, bukan fa'il untuk fi'il tadi, bukan. Nah, nanti ketika antum memperdalam nahu, di sana ada amil-amil yang membuat isim itu rofa sebagai fa'il, itu bukan dari fi'il saja. Ya, isim yang rofa sebagai fa'il itu bukan sekedar dari fi'il, namun bisa juga dari apa? Dari isim yang beramal fi'il. Seperti isim fi'il ini beramal fi'il, sehingga isim setelahnya menjadi fa'il. Nah, gitu ya. Termasuk juga seperti apa? Isim fa'il. Isim fa'il juga beramal-amal fi'il. Isim setelahnya marfu sebagai fa'il. Nah, seperti antum mengucap aqaimun az-zaidani atau aqaimun abuka. Nah, dan seterusnya pembahasannya di nahwu. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya isim fi'il mudhari. Contohnya ufin, artinya atadujjar. Aku bosan. Nah, contoh lainnya wai, a'jabu, aku kagum atau heran. Contoh lainnya qat, artinya yakfi, cukup. Nah, isim fi'il amr, soh, artinya uskut. Nah, artinya apa? Ketika antum mengucap soh sama dengan mengucap uskut. Bedanya apa? Kalau soh itu isim fi'il, kalau uskut fi'il amr. Nah, dunaka artinya khud, ambillah. Balha artinya tinggalkanlah. Iyaka artinya berhati-hatilah, ihdar. Alaika artinya ilzam, tetapilah, berpegang teguhlah. Alaika bisunati wasunati khulafa'ir rasyidin, kata Rasul. Artinya apa? Tetapilah sunaku dan sunah para khulafa'ir rasyidin. Nah, alaika di situ apa? Isim fi'il ya, bukan jar majrur, bukan. Bukan ala harful jar, kapnya fi mahalli jarin, bukan. Alaika di situ jar isim fi'il yang memiliki arti ilzam. Meskipun alaika itu berasal dari jar majrur. Nanti akan ada pembahasan berikutnya. Kita baca lagi. Contoh penggunaan dalam jumlah atau kalimat, hayhata an yarsibal mujtahidu. Hayhata an yarsibal mujtahidu. Sangat jauh orang yang rajin itu mengalami kegagalan. Nah, fa'ilnya di situ berupa masdar muawwal ya, karena ada an. Fala taqullahuma ufin. Maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan aku bosan. Nah, atau diartikan cih, cis dan yang semisalnya. Dunakal kitab, artinya apa? Ambillah kitab. Artinya khudil kitabah, itu artinya. Catatan, isim fi'il terbagi menjadi tiga, yaitu isim fi'il murtajal. Yang pertama isim fi'il murtajal, yaitu isim fi'il yang sejak awal digunakan sebagai isim fi'il, seperti syatana hayhata. Nah, ini isim fi'il murtajal, yaitu apa? Isim-isim fi'il yang sejak awal dia itu sebagai isim fi'il. 6, itu ya. Barakallahu fikum. Yang kedua, isim fi'il mangkul, yaitu isim fi'il yang asalnya untuk selain isim fi'il lalu dipakai atau dipindahkan penggunaannya sebagai isim fi'il. Seperti alaika, asalnya huruf jar. 6, yaitu ala jar, kafnya fi mahali jarin, domir, mutasil, itu asalnya. Atau dunaka, asalnya dorob, yaitu dunatu dorob, kafnya domir mutasil fi mahali jarin. 6. Barakulahikum. Kaf pada isim fi'il mangkul mengalami perubahan menyesuaikan dengan mukhatab. Artinya bisa mengatakan alaika, alaikum, alaiki, dunaka, dunakum, dunaki, dan yang semisalnya. Tergantung siapa yang diajak bicara. Isim fi'il ma'dul, berikutnya isim fi'il ma'dul. Seperti hadhari dan nazali. Keduanya ma'dul dari inzil dan ihdar. Inzil artinya turunlah, singgahlah. Ihdar artinya waspadalah. Atau berhati-hatilah. Nazali isim fi'ilnya yang berasal dari inzil. Hadhari isim fi'ilnya yang berasal dari ihdar. Yang di asma'ul aswat. Sekarang isim yang mabni berikutnya adalah asma'ul aswad, yaitu jenis kata yang dipakai untuk ucapan tertentu kepada hewan atau anak kecil. Kata ini dipakai untuk hewan, ngajak bicara hewan atau anak kecil. Ini asma'ul aswad. Dalam rangka apa? Untuk menghardik, untuk memanggil, untuk mengusir dan yang semisalnya. Contoh, hala, kata ini dipakai untuk menghardik kuda. Orang Arab kalau menghardik kuda bilang hala hala hala, artinya apa? Mengusir kuda supaya pergi. Ini namanya apa? Asmaul aswad. Ada enggak bahasa Indonesia ucapan-ucapan khusus untuk hewan? Itu jadi asmaul aswad kalau di dalam bahasa Arab. Barangkali ada yang manggil kucingnya apa? Mayong, mayong, itu ada enggak? Nah, kalau ucapan ini antum bilang mayong, mayong itu, atau mayong-mayong itu untuk kucing, berarti bisa jadi asmaul aswad untuk apa? Untuk memanggil kucing. Untuk melihat ada kucing, mayong-mayong-mayong gitu ya. Ini contoh. Kalau Arab, di Arab bilangnya apa? Yang kita bahas ini, hala untuk menghardik kuda. Adas dipakai untuk menghardik bigol. Kalau bigol yaitu keturunan campuran ya, antara kalau dia dengan apa? Bigol. Jangan kuda ya. 6. Lahirlah adas. bilangnya apa? Adas. Atau kha. Kata ini dipakai untuk menghardik anak kecil karena mengambil sesuatu atau karena melakukan perkara yang dianggap tidak baik. Kha. Atau kah dan yang semisalnya. Nah, dalam hadis disebutkan dari Sahih riwayat Imam Bukhari ya, atau Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya apa? Al-Husain bin Ali, cucu Rasul, mengambil sebutir kurma dari kurma sedekah. Faja'alaha fi fihi, lalu kurma itu dijadikan mau dimasukkan ke mulutnya, mau dimakan maksudnya. Faqala Rasulullah SAW, kak. Nah, ini ucapan ke anak kecil tadi, yang siapa itu cucunya tadi. 6. Irmi biha, lempar itu. Lalu Rasul berkata, amma alimta anna lanakul sodakoh. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya kami ini tidak memakan sedekah? Nah, kenapa? Karena kurma itu kurma sedekah. Sedangkan Rasul dan Ahlul Baitnya tidak boleh memakan sedekah. Nah, sayidnya di hadis disebutkan ha, artinya apa? Buang. Tapi ucapannya bukan irmi. Yang dikatakan di awal apa tadi? Ha. Nah, itu berarti apa? Ha di situ adalah Asmaul Aswad. Gitu ya. 6. Di kita mungkin bukan hak lagi, bilangnya apa? Kalau misalkan antum misal punya adik antum memakan makanan yang harusnya tidak dimakan atau untuk mengambil barang yang harusnya enggak diambil, bilangnya apa? Apa antum? Ada enggak bahasa khusus ya? Mungkin ada yang bilang hok. Suruh apa? Suruh memuntahkan apa yang dimakan misal. Ada enggak yang gitu? 6. Kalau ngajak bicara dia mungkin nggak ngerti, muntahkan nggak ngerti, dia masih kecil, masih 2 tahun misalkan, namun dengan bahasa tadi, bahasa apa? Asmaul Aswad tadi. 6. Ini yang dimaksud dengan Asmaul Aswad. Ha sebagian dorob ba'bu buruf. 6. Dorob yaitu kata keterangan tempat dan waktu. 6. Rincian pembahasan pada bab mansubat di kitab Nahwu. 6. Kitab yang lagi dibuat ya, alhamdulillah. Lanjutan dari kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, kitab berikutnya adalah Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi. Alhamdulillah sudah selesai 1 jilid yang sekarang lagi dibuat jilid keduanya. 6. Barakallahu. Yang kemungkinan kalau 1 jilid ini diawalkan dicetak berarti akan terbit yang jilid pertama. Tapi kalau menunggu jilid kedua supaya disatukan, maka akhirnya nanti nunggu. Nah, masih melihat perkembangan yang mencetak ini. 6. Apakah disatukan atau bisa disegerakan 1 jilid dulu. 6. Sayidnya apa? Pembahasan ini di kitab Nahwu nanti pada kitab lanjutan. 6. Berikut ini sebagian dorob yang mabni. Artinya apa? Ada dorob yang mu'rab, ada dorob yang mabni. Yang dibahas di sini dorob yang mabni. 6. Contohnya apa? Amsi, kemarin. Mud atau mundu, sejak. Haifu, di mana. Sama, di sana. Al-an, sekarang. Huna, di sini. Itu semuanya mabni. Yang berikutnya, bilangan dari 11 sampai 19. Ba'dul a'dadil murakabah. Bilangan 11 sampai 19 ini semuanya mabni. Disebut mabni alal fathi juz'ain. Mabni alal fathi juz'ain. Yaitu mabni pada 2 tempat. Ahada asyara kitaban. Pada ahada dan asyara. Ahada di situ mabni. Asyara juga mabni. Mabni alal fathi di 2 tempat. Kalau kitaban di situ sebagai tamyiz ya. 6. Dari 11 sampai 19 kecuali 12. Yang 12 mu'rab. Ahada asyara kitaban, salasata asyara kitaban, arba'ata asyara kitaban, khomsata asyara kitaban, sitata asyara kitaban, sab'ata asyara kitaban, thamaniyata asyara kitaban, tis'ata asyara kitaban. 6. Semuanya mabni kecuali 12. Kalau dalam kalimat kita contohkan, ja'a ahada asyara kitaban, atau ra'aitu ahada asyara kitaban, marartu bi ahada asyara kitaban. Bentuknya enggak berubah. Kenapa? Karena mabni. Berbeda dengan 12. Ya, lihat 12. Adapun untuk 12 maka mu'rab mengalami perubahan dari 1 menjadi dari alif, apa? Mengalami perubahan dari alif yang dia itu marfu menjadi ya. Ketika apa? Mansub atau majrur. Ketika kemasukan ambil nasab atau jar. Nah, menurut pendapat sebagian ulama, artinya apa? Menurut pendapat sebagian ulama 12 ini mu'rab. Sebagian yang lain mengatakan 12 juga mabni, cuman mabninya ketika itu berubah menjadi ya. Nah, kata mereka gitu. Ja'a isna asyara taliban. Ra'aitu isna asyara taliban, marartu bi isna asyara taliban. Nah, antum lihat isna pakai alif, menggunakan alif tanda rupanya ya. Ra'aitu isnain, apa tanda nasabnya? Ya, marartu bi isnai, apa tanda nasabnya? Ya, nah mu'rabnya di isnanya itu. Kalau asharonya tetap mabni, asharonya tetap mabni. Naam. Barakallahu fikum. Karena asharo di situ kedudukannya seperti nun pada isim mutsanna, kitabani. Kitabani, tabani itu apa? Ada alif ada nun kan? Kitabun menjadi kitabani. Nah, yang isna asharo di sini asalnya isnani. Isnani nunnya dibuang diganti menjadi asharo, menjadi isna asharo. Nah, sehingga yang mu'rab adalah yang depannya, yang alif seperti kitabani menjadi kitabaini. Yang mu'rab itu alifnya, alif berubah menjadi ya. Yang berikutnya, sebagian alam murakab masjid, alam yaitu nama murakab masjid yang berakhiran wai, mabni tandanya kasro, dan alam murakab masjid yang kata pertamanya ya, mabni tandanya sukun. Ini akan datang pembahasan pada pada halaman yang akan datang, yaitu ada pembagian alam di situ, halaman 108, 109. Anda melihat ada pembagian alam 108, 109. Nah, syaitnya di sini yang mabni itu alam murakab masih yang berakhiran wai, atau murakab masih yang kata pertamanya berakhiran ya, mabni tandanya tandanya sukun. Menurut pendapat kebanyakan ulama, sibawaihi amrawaihi ma'di karib. Nah, sibawaihi mabni alal kasri, amrawaihi mabni alal kasri, ma'di karib juga mabni, karena kalau ini mabninya yang kata pertama yaitu ma'dinya, yang kata pertamanya berakhiran ya. Nah, dua, isim mabni karena sebab tertentu. Nah, apa yang pertama? Coba dibuka lagi halaman 484. Isim mabni yang selalu mabni atau secara asal adalah mabni. Nah, mengerti? Berarti apa? Isim ini secara asal mabni, dalam keadaan apapun dia mabni. Yaitu isim domir, isim mausul, isim isyara, isim istifham, isim syarat, dan seterusnya tadi yang telah dibahas. Sekarang isim mabni yang kedua adalah mabni karena sebab tertentu. Yaitu apa? Isim-isim mu'rab, lihat halaman 102, yaitu isim-isim mu'rab yang menjadi mabni karena menempati kedudukan tertentu dalam kalimat. Di antaranya munada ala mufrad dan munada nakiro maksuda. Contoh, ya Zaidu. Zaidun mu'rab bukan? Mu'rab, kita bisa katakan ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, dan marartu bi Zaidin. Mu'rab kan? Namun ketika dia masuk dalam susunan kalimat sebagai munada, munada alam mufrad, maka dia menjadi mabni. Ya Zaidu. Ya harfun nida, Zaidu. Munada mabni ala dhom bi mahli nasbin. Nah, munada mabni ala dhom. Nah, wahai Zaid. Kata Zaid mabni tandanya dhommah karena munada alam mufrad. Ya rojulu. Wahai laki-laki, kata rojulu mabni tandanya dhommah karena munada nakiro maksuda. Isim la nafiyah lil jinsi. Contoh, la rojula fiddar. Nah, yang mabni di situ la rojula, rojulanya mabni alal fathih. Tidak ada seorang laki-laki pun di rumah. Kata rojula mabni tandanya fathah karena sebagai isim la nafiyah lil jinsi. Ini pembahasannya pada kitab Nahu ya, yang tentang munada, tentang isim la nafiyah lil jinsi di kitab Nahu lebih dirinci. Sebagian dorob, contoh lillahi amru min qablu wa min ba'du. Kata ba'du dan qablu pada ayat ini keduanya mabni tandanya doma karena dihilangkan mudhof ilai dan diniatkan ada secara arti tanpa lafadznya. Nah, asalnya apa? Lillahil amru min qablil amri wa min ba'dil amri, itu asalnya. Lillahil amru, bagi Allah segala perkara, min qablil amri, sebelum perkara, wa min ba'dil amri, dan setelah perkara. Kemudian mudhof ilainya dibuang, yang tadinya min qablil amri ya, min ba'dil amri. Ketika mudhof ilainya dibuang maka dia mabni karena diniatkan ada mudhof ilainya. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Segala perkara milik Allah sebelum dan sesudahnya, sebelum dan sesudahnya perkara. 6. Barakallahu fikum. Contoh lainnya yang berkaitan dengan mabni sebagian dorob ini seperti dalam firman Allah Ta'ala, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathhi wa qatal. Min qablil fathhi ada. Min qablil fathhi ya. Qabli di situ majrur enggak? Majrur karena diawali min. Min qablil fathhi. Ada enggak mudhof ilainya? Ada. Apa itu? Fathhi kan? La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathhi wa qatal. Tidak sama. Di antara kalian orang yang berinfak sebelum Fathul Makkah dan dia ikut berperang. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu mim ba'du wa qatalu. Nah, mereka lebih besar derajatnya daripada orang-orang yang berinfak mim ba'du. Nah, di situ mim ba'du. Asalnya apa? Mim ba'dil fathhi. Mim ba'dil fathhi, ketika fathhinya dibuang, maka ba'dunya di menjadi mabni mim ba'du wa qatalu. 6. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu mim ba'du wa qatalu. Mereka lebih besar derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelah fathhi dan mereka ikut berperang. Wa qulan wa'adallahu husna wallahu bima ta'maluna khabir. 6. Barakallahu fikum. Kata ba'du dan qablu pada ayat ini keduanya mabni tandanya doma karena dihilangkan mudhaf ilainya dan diniatkan ada secara arti tanpa lafadznya. 6. Alhamdulillah. Secara ringkas kita bisa menyelesaikan pembahasan tentang isim mu'rab dan isim mabni. Nah, yang menjadi perhatian antum, antum mengerti apa saja itu isim mabni, ya, garis besarnya. Kemudian contoh-contohnya. Adapun berkaitan dengan i'rab, berkaitan dengan pemakaian dalam kalimat dan sebagainya akan lebih mengerti ketika mempelajari kitab nahwu. Mengerti? Namun istilah ini sudah antum ketahui. Sebelum belajar nahwu antum sudah mengenal istilah ini. Istilah apa? Isim mu'rab, isim mabni. Isim mabni itu ada yang selalu mabni, ada isim mabni yang mabninya karena sebab. Nah, antum sudah mengerti kan? Isim mabni yang selalu mabni apa saja? Isim domir, isim isyara, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim aswad, isim fi'il. Kan itu? Sebagian dorob. Ya, antum harus di luar kepala seperti ini. Setelah itu isim yang mabni karena sebab tertentu. Seperti apa? Isim mabni karena munadah. Karena sebagai isim munadah ala mufrad. Atau sebagai munadah nakiro maksudah. Atau sebagai isim la nafiyah lil jinsi. Nah, itu kesimpulan-kesimpulan yang garis besarnya yang perlu dihafal. Nah, kalau rinciannya nanti pada tempatnya. Kalau antum hafal rinciannya seperti yang ada di kitab ini, itu lebih baik lagi. Nah, dan belum terlalu rinci apa yang ditulis itu. Kenapa? Karena rinciannya nanti di kitab yang lain. Itu ya. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan? Ya, silakan Abdurrahman. Isim istifham dan huruf istifham. Nah, huruf istifham seperti hal, hamzah ya. Hal koma zaidun, apakah zaid berdiri atau hal zaidun koma, nah, itu sama ya, hal atau pakai hamzah. Nah, akalta ta'ama, apakah engkau telah memakan makanan? Nah, hal dan hamzah itu adalah huruf istifham. Nah, apa perbedaannya antara huruf dan isim? Perbedaannya kalau isim memiliki kedudukan dalam i'rab, kalau huruf tidak memiliki kedudukan. Kalau isim ada kedudukan di dalam i'rab, kita katakan fi mahali raf'in sebagai apa, atau fi mahali jarin sebagai apa, atau fi mahali nasbin sebagai apa, itu isim. Gitu ya. Adapun huruf selesai, kita enggak mengatakan fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarin karena enggak ada kedudukannya. Kita katakan hal harfu istifham la mahala lahu minal i'rab. Kalau mau ditambah gitu. Kalau kita cukup hal harfu istifham aja udah cukup. Hal harfu istifham. Koma fi'lun madin, zaidun fa'il marfu. Hal koma zaidun. Nah, contoh kalimatnya gitu ya. 6. Kalau isim istifham contohnya misalkan man dorobta. Siapa yang kau pukul? Maka ada i'rabnya. Man isim istifham mabni ala sukun fi mahali nasbin maful bihi muqaddam. Dorobta fi'il dan fa'il. Dorobta doroba di situ fi'il madi mabni ala sukun ditisalihi bi dhamir rafin mutaharrik. Tak dhamir mutasil mabni alal fathi fi mahali rafin fa'il. Nah, itu kalau di i'rab gitu ya. Jadi apa perbedaannya? Huruf tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kalau isim memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, ketika antum mengerti isim-isim yang mabni, maka antum bisa membedakan ini isim ini huruf, sehingga jangan sampai keliru untuk mengucap. Apa konsekuensinya kalau keliru? Konsekuensinya berkaitan dengan i'rab tadi. Sebab huruf itu tidak ada i'rabnya, kalau isim ada i'rabnya. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum, maka penting mempelajari kata sebelum kata itu masuk dalam susunan kata. Dengan begitu akan ringan ketika kita membahas nahwu, membahas pelajaran-pelajaran yang lain. Karena apa? Kata ini sudah antum kuasai terlebih dahulu sebelum antum berbicara tentang susunan kata yang berkaitan dengan kedudukan, dengan i'rab, dengan ini itu dan yang semisalnya. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, kalau enggak ada, kita cukupkan. Rajin dibaca apa yang telah antum dapatkan. Insyaallah sering baca akan mengerti apa yang dimaksud dari kitab ini. Gitu ya. Nah, karena kitab ini di dalam bentuk terjemahan dan berusaha untuk dimudahkan dengan sistematis penulisan atau dengan apa? Contoh-contoh dan yang semisalnya. Nah, sehingga apa? Sebagian orang mungkin enggak belajar, baca aja ngerti. Atau mungkin malah kitab ini dijadikan apa namanya? Pengayaan, bahan bantu untuk memahami kitab yang lain yang sulit untuk dipahami. Karena di sini menjelaskan tentang perkara-perkara garis besar atau perkara-perkara rinci di bab tertentu. Yang ketika baca kitab Arab belum tentu paham, gitu ya. Nah, kenapa enggak paham? Karena bisa jadi lemahnya pengetahuan tentang kosakata atau belum mungkin dalam ilmu nahwu sorofnya dan yang semisalnya. Nah, sehingga apa? Sering dibaca, insya Allah akan banyak mengerti dan akan membantu pada pelajaran-pelajaran lainnya. Barakallahu fikum. Terutama baca bab kedua. Bab kedua itu berkaitan dengan fi'il, ya. Ada tasrifan di situ. 22 bab wazan, yang itu seyogianya untuk dihafal di luar kepala. 6. Yang 22 wazan yang di bab kedua nanti. 6. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.